قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ayat yang ke-284 sehingga ayat yang ke-286 daripada surah Al-Baqarah, yakni akhir surah Al-Baqarah, sampailah penghujung surah yang paling panjang di dalam Al-Quran yang mengandungi 286 ayat. Tiga ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah taala barang yang di dalam tujuh petala langit dan barang yang ada di dalam bumi, milik kejadian hamba bagi Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan jika kamu zahir barang yang di dalam hati kamu daripada kejahatan, azam, yakni berazam atas jahat, atau kamu sembunyikan dia kejahatan dalam hati, niscaya hisab akan kamu dengannya azam oleh Allah taala hari kiamat. Fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', maka mengampuni ya Allah bagi mereka yang dikehendaki ampun, dan mengazab ya Allah bagi mereka yang dikehendaki azab. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah taala atas tiap-tiap sesuatu itu amat kuasa, dan setengah daripadanya hisab amalan kamu dan balas yakni perbuatan kamu. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya yang memiliki langit dan bumi dan barang yang antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerajaan Allah yang paling luas, yang tak dapat dibandingkan dengan kerajaan manusia. Kerajaan manusia ni kecil je, sekadar tanah yang boleh berpijak. Atas daripada tanah tak masuk dalam kerajaan manusia. Kodos padang tanah je. Dari bukit ni sampai bukit ni habis negeri. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala segala-galanya, termasuk barang yang antara langit dengan bumi. Langit tu luas dah. Barang yang antara langit dengan bumi pun luas. Apa benda antara langit dengan bumi? Wa ma fil ard. Apa yang ada di dalam bumi dan apa yang ada di langit, termasuk juga antara langit dengan bumi, semuanya adalah milik kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui dengan segala sesuatu. Yani kalau kita tunjuk, kita zahirkan apa yang ada di dalam hati kita daripada kejahatan, ataupun kita berazam melakukan suatu maksiat, atau kita sembunyikan daripada manusia, maka Allah akan mengira yang tersebut. Maksudnya akan dihisap azam itu, akan diambil kira dan diberi balasan yang sepatut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik maka baik, kalau balas balasnya balas, balasnya kalau jahat balasnya jahat. Maka balasan adalah setimpal dengan amal seseorang. Azam ni dia tak sama dengan lintasan ataupun cita yang ada di dalam hati. Azam ni apa jadi pun buat dah, cuma tak kena je lagi. Umpama kita nak bunuh orang, kita duduk gocoh dah tapi tak boleh nak tikang lagi, ataupun orang yang telah putus dah akan mengerjakan maksiat walau pun tak sampai masa lagi, tapi putus dah pakai buat, maka telah pun dikira berdosa kepada Allah dan akan dihitung dengan azam tersebut pada hari kiamat. Kalau tak putus lagi, malah karang nak pergi kat orang buat maksiat kali eh, itu tidak ditulis. Itu bukan azam. Azam ni disertai dengan mahu buat, tak buat, yang kalau tidak ada arah memang buat. Sebab tu dah Nabi SAW ketika menjelaskan dua orang lelaki yang sedang berlawan pedang kerana merebutkan sesuatu perkara, maka kata Nabi SAW, al-qatilu wal-maqtulu finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh lagi masuk neraka belaka. Padahal tak mati lagi, menunjukkan orang yang membunuh memang mudah kita faham dosa dia, dan orang yang kena bunuh masuk neraka juga kerana dia terbunuh dalam keadaan berazam nak bunuh saudaranya yang Islam tetapi dang ke saudaranya dulu. Ini menunjukkan belum lagi melakukan tapi telah putus nak bunuh, telah pun dikira. Dalil Nabi kata yang terbunuh pun dalam api neraka. Kalau kita nak cita-cita nak buat perkara baik, tulis seratus satu pahala. Bila buat 10 pahala. Cita-cita nak buat dosa tak tulis lagi. Sampailah kita buat ataupun azam untuk melakukan dosa, maka Allah Ta'ala mengampunkan bagi barang siapa yang dia kehendak. Dia tak wajib mengampunkan hamba dia, tak wajib. Allah tak wajib pun mengampun seorang juga, walaupun pintu keampunannya sangat luas. Dia tak wajib, tidak mesti memberi keampunan kepada seseorang. Sebab tu dia kata fayaghfiru liman yasha, maka memberi keampunan Allah liman yasha, orang yang dia kandak. Kalau dia tak kandak, dia tidak memberi keampunan. Begitu juga wa yu'adzibu man yasha, Allah akan mengazab orang yang dia kehendak. Dan kalau dia tak kehendak, Allah tidak mengazab sekalipun mempunyai dosa yang begitu banyak. Maka kita tak tahu adakah kita ni termasuk liman yasha yang Tuhan kehendak untuk mengampunkan dosa kita. Tak tahu lagi, maka tak dapat tidak daripada bersegera dengan bertaubat. Kalau Tuhan nak mengampun kita, kita taubat dah lebih baik. Kalau kita tidak bertaubat, Allah pula tidak mahu mengampun, maka itu adalah malak. Dan kalau bertaubat Tuhan tak mengampun, mana pula? Kalau cukup syaratnya Allah mesti memberi keampunan kepada hamba-Nya mengikut janjiannya. Begitu juga dengan azab. Apabila Allah tidak mengampun, maka biasanya akan diberi azab. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam dituntut untuk sentiasa meminta, memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah. Nak bertaubat satu masalah. Kerana kadang-kadang kita lupa untuk bertaubat. Orang yang diberi taufik oleh Allah, dia dapat melakukan taubat dan amal soleh. Maka nak bertaubat pun timbul rasa ingin taubat juga. Iman yasyak Tuhan beri kepada orang yang dia kehendak. Walhasilu, hasilnya siapa yang sentiasa balik ingat kepada Allah, maka Allah tidak akan melupakannya. Kalau dia melakukan dosa, Allah tidak lupa dengan cara memberi taufik untuk segera bertaubat. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in, atas tiap-tiap suatu qadir, iaitu segala-gala benda. Tak ada suatu pun yang Allah tidak kuasa. Semuanya Allah kuasa. Asal ayat ini berbunyi wallah hu qadirun ala kulli syai'. Agak-agak dia kata gitu. Dan Allah Ta'ala itu sangat kuasa lah atas tiap-tiap suatu. Tetapi didulukan wallahu ala kulli syai'in qadir, tempat takluk bagi lafaz qadir, ditakdimkan di hadapan, menunjukkan bahawasanya sememangnya tidak ada suatu perkara lagi yang tidak termasuk di dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Tuhan boleh buat berlaku. Maka daripada ayat ini memberitahu kepada kita bahawasanya tidak munasabah atau tidak layak sekali-kali bagi hamba untuk sombong atau membelakangkan akan perintah Allah. Kerana semua yang ada di atas kepala kita, apa yang kita pijak adalah di dalam milik rentahan kerajaan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa manusia tiada hormat ataupun mengagungkan perkara yang begitu besar, tetapi memperbesarkan benda yang sememangnya kecil. Kerajaan manusia ni makhluk cik ni, duduk sehur sangat. Hak besar tak sehur, jadi pelik. Nah, raja pakai kereta berjalur. Nah, tak sehur pun kita duduk sehur dengan motosikal buruk kita. Ha, ni tak sabar ni. Tak. Orang yang gaji 3-4 ribu senyap, tak sehur mana. Orang gaji 300 pembersih bangau kali, maknanya tak apa sehat. Eh? Apatah lagi kalau tak mau tunduk kepada kerajaan besar, hanya tunduk pada kerajaan kecil. Rima tak takut. Takut ke kabur. Ha? Kabur kek eh. Duk tak gerak, pam nolong, panggil bomba. 5-4 ekor tau mah. Dia tu tak takut. Ha, ni tak apa sehat dakal ni. Begitu juga dengan kerajaan Allah. Tak takut. Takut kerajaan manusia. Ha, tak boleh ni kalau tak ikut ni. Kaki tak boleh duit raya. Ni ikut ni. Padahal Allah menjanjikan perbendaharaan yang begitu luas. Makan tak habis. Dulu kini selamanya kalau taat ke dia. Dan kalau lawang dia, bukan kata tak ada duit raya, nyelikuk ngelangit-langit, tak takut. Sebab itulah barang siapa yang tidak kenal Allah, maka tiada takut kepada Allah. Kih ni asal tak kenal. Innama yakshallaha min ibadihil ulama, hanya senya yang takut kepada Allah ialah hamba-hambanya yang ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenal Allah, dia rasa takut pada Allah. Bila tak kenal Allah, sememangnya tidak takut. Sekadar kenal manusia je, dia takut manusia je lah. Macam budak-budak cek. Eh? Dia takut lipah. Dia tak takut singa. Pasal dia tak kenal singa. Benda apa? Berjalar gitu, bulu gitu. Tak takut. Dia ingat patah golek singa. Ha, dia takut lipah hak cek. Pasal dia kenal lipah. Lipah ni bukan bukan kata budak. Ini salah gluling ni. Jirik tak lipah. Tubik tak haid lipah. Maknanya lemah sangat apa yang sebenarnya ditakutkan oleh manusia ni. Lemah sangat. Kalau kita duduk takut sangat tu macam kita kot. Siapa masih mati kok. Dia balik mati dia dulu. Takut sangat. Tu mati takut lagi. Mati dah orang tu takut lagi. Kalau tukang bagi rumah tu mati dah. Takut lagi ke dia. Tak berani juga nak pergi dengar. Takut mayat tu bangun semula. Ambil semula nak pergi rumah. Ini yang berlaku. Pelik ni. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman oleh Rasul Nabi Muhammad itu dengan barang yang diturun kepadanya Nabi daripada Tuhannya Quran. Dan beriman segala orang yang mukmin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sekalian itu telah beriman dengan Allah dan segala malaikat dan segala kitabnya dan segala rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jadi kami farak, yang tidak kami pecah-pecahkan antara seorang daripada segala rasulnya pada beriman dengan mereka itu sekalian seperti Yahudi dan Nasara beriman dengan setengah dan kufur dengan setengah nabi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan kata mereka itu mukmin, kami dengar dan kami taat suruhan engkau ya Allah. Ghufranaka rabbana. Ampun engkau Tuhan kami. Wa ilaikal masir. Dan kepada engkau jua tempat kembali dengan bakik kubur. Dan tetapkala turun. Wa in tubdu. Sampai akhir ayat itu. Mengadu segala mukminin daripada was-was. Dan musyakkah kepayahan atas mereka itu. Muhasabah itu. Itu kepada Rasulullah SAW. Maksudnya akan dihitung. Sahabat ni duduk bimbang. Sahabat-sahabat bimbang. Semuanya akan dihitung satu persatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka susah sahabat. Kalau dalam hati pun hitung juga. Maka gimitok ripuk kepada Nabi. Maka turun ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiada memberi Allah Ta'ala akan seorang itu melainkan sekuasa-kuasanya. Lahama kasabat. Baginya barang yang ia hamba usaha daripada kebajikan. Wa alaiha maktasabah. Dan atasnya hamba barang yang ia usaha daripada kejahatan dosa. Dan tiada diambil seorang dengan dosa orang lain. Dan tiada dengan barang yang tiada ia kerjakan dia daripada was-was hatinya sahaja. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Kata mereka itu, hey Tuhan kami, jangan kau ambil akan kami dengan iqab, yakni seksa, jika kami terlupa atau kami tersalah dengan tiada sengaja. Seperti barang yang kau ambil dengannya barang Bani Israel dulu kala. Dan sungguhnya telah menegah Allah Ta'ala yang demikian itu daripada ini umat Muhammad. Seperti datang pada hadis, maka pinta itu mengaku dengan nikmat Allah Ta'ala. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Hei Tuhan kami, dan jangan kau tanggung atas kami akan keberatan seperti barang yang kau tanggungkan dia atas segala mereka yang dulu-dulu daripada kami Bani Israel, yakni daripada bunuh nyawa pada taubat. Yakni Bani Israel, Allah Ta'ala wajibkan membunuh nyawa saudara mereka yang melakukan dosa. Dengan cara itulah diterima taubat. Dengan hukum mati zaman dulu kalau taubat. Dan keluar rubuk harta pada zakat 1/4, 25% kena keluar. Berat dulu. Kita 2.5% ni tadi. Nah, 2.5% zaman Bani Israel 25%. Piti 1000 kena keluar 250 berat. Dan gunting tepat kena najis daripada badan berat dulu zaman Bani Israel. Kain kena najis, tak cibasuh, kena gunting kain, kena buang. Atau kain pada basuh najis. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Hei Tuhan kami, jangan kau tanggungkan kami barang yang tiada kuasa bagi kami dengannya barang dari segala taklif, yakni keberatan dan bala. Wa'fu anna. Dan hapus olehmu daripada kami segala dosa kami. waghfir lana warhamna, dan ampun oleh-Mu bagi kami dengan tutup aib kami, dan rahmat oleh-Mu akan kami dengan sempurna nikmat dunia dan akhirat pada kami. Anta maulana, Engkau Tuhan kami yang memerintah segala pekerjaan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolong akan kami atas segala kaum kafir dengan mendiri hujah dan menang pada peperangan dengan mereka itu kafir. Kerana kelakuan Tuhan itu menolong akan hamba-Nya atas a'da, yakni musuh. Pada hadis tatkala turun ini ayat, bacakan dia oleh Nabi SAW, dikata baginya mengiringi tiap-tiap kalimah itu, qad fa'altu, sungguh telah berbuat olehku. Sabda Nabi SAW ini tiga ayat, khatam surah Baqarah. Barang siapa bacakan dia, tiada hampir oleh syaitan rumah tiga malam, iaitu daripada lillahi ma fis samawati wal ard sampai habis. Tiga ayat Nabi SAW beritahu di dalam hadis-hadis dipanggil khawatimul baqarah, penutup surah Al-Baqarah, bermula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai kepada fansurna 'alal qaumil kafirin. Sekali kita baca tiga hari syaitan tak masuk. Syaitan tak masuk. Neh. Sebab tu dikatakan bahawasanya dia antara empat musuh besar anak Adam. Empat musuh besar. Dunia, manusia, syaitan, nafsu. Maka nafsu yang paling sukar, payah sekali. Dunia dengan manusia, kita duduk jauh, tak ada hari, duduk seorang bukit, tak ada. Syaitan ada. Kita baca a'udzubillah atau ayat-ayat dan zikir, lari je. Nafsu, tak lari. Eh? Tidak lari. Baca gajah iman pun, tidak lari. Eh? Maka rumah yang kita baca sekali je, penutup surah Al-Baqarah ni, tiga hari syaitan tak lari. Tiga hari. Dua kali baca, nari kata ulama. Nah, tambah amal orang Melayu ni. Khawatimul Baqarah, besar fadilat ni. Dia ada hak fadilat depan, ada fadilat belakang. Kalau surah Al-Kahfi, fadilat ayat depan. Dipanggil Khawatimul Kahfi, pembuka-pembuka surah Al-Kahfi. 10 ayat daripada pembukaan surah Al-Kahfi. Barang siapa yang aman-aman daripada fitnah Dajjal ataupun anak cucu Dajjal. Ni Dajjal tak debik gini, anak cucu deru-derang ni. Eh? Kau pasal bakar surah. Ya. Kau pasal sekat orang tak mahu dengar tu, anak cucu Dajjal. Mata dua. Tok guru mata saya. Ada tulis apa jari lagi. Eh? Amal ni, amalan-amalan. Tambuhi syaitan masuklah rumah. Nabi kata, iaitu letak dia baca surah Al-Baqarah. Kalau baca surah satu surah, maka tak masuk sokmo syaitan. Kalau baca hujung tiga ayat, tiga hari, tiga malam syaitan tak masuk. Kita orang Melayu tak mau ikut Nabi. Marhaban jangan lah. Siapa berkembur air dia. Tapi tain tak mahu syaitan masuk, tak baca surah Al-Baqarah, cari tahi besi. Mana pas tambung berok di besi, buat atas pintu, buat atas tikak. Tahu bakal hak Nabi buat apa? Mata dalam umat Nabi ni, umat Nabi Muhammad. Tahu kan dia bakal tahi besi? Kan Nabi suruh baca surah Al-Baqarah, tahi besi lah tu. Nak gantung unduk-unduk muka bitu, setan tak masuk. Setan mana takut ke unduk-unduk? Nampak? Unduk-unduk orang kecek gitu. Kuda lomba kita gantung je masuk lagi. Tak kata unduk-unduk orang suar geliki. Jadi gitu kan Melayu. Kalau tengok, ha? Kalau pergi taruh saja tak apa, kenal ramai tengok. Nak? Ha? Jumpa dalam laut tu lain. Ni gantung percaya setan tak masuk. Setan mana kebor? Nak? Bela ikan puyuh. Bela ikan puyuh. Eh? Syaitan nak asyuklah rumah. Bela ikan puyuh. Ikan nampak barang, tapi syaitan boleh takut. Tak ada nah, dia ambil atas ambil, ambil atas ambil, ambil atas ambil gitulah. Polong tak asuk Allah ni ada ikan puyuh. Putu ranggah tak masuk. Jekeke masuk. Ha. Dia boleh jadi pasal dia ikut orang dulu. Orang dulu muncul orang tukar reka tu kata ikan puyuh. Tak. Kalau dia kata ikan tapuh tak bawa. Payuh juga nak cari dia. Nah. Ha. Ni penutup surah Al-Baqarah sekali baca 3 hari 3 malam tak masuk syaitan. Mari kat itu agak. Mari setakat itu pagar saja. Dua ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian orang-orang yang beriman mereka ini beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada segala akidah. Apa yang diimankan, yang kata amanar rasul, iaitu akidah-akidah, hukum hakam yang ada dalam Quran. Mereka yakin dan tetap mempercayainya sampai bila-bila. Sekalian mereka itu beriman dengan wujud Allah dan keesaan Allah dan sempurna hikmah segala kejadian Allah, dan beriman dengan wujudnya para malaikat yang menurunkan wahyu yang menjadi perantara antara Allah dengan segala rasulnya, dan beriman dengan segala rasul yang mulia yang Allah Ta'ala utuskan kepada umat manusia berserta dengan kitab daripada langit sebagai jalan penunjuk hidayah kepada manusia. Tidak dicerai-ceraikan dalam beriman kepada rasul dan risalah masing-masing sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat yang sebelum ini. Nabi Muhammad SAW mengajar kita jangan kita beza-bezakan nabi-nabi hak dulu. Nabi ni tak boleh percaya, nabi ni boleh percaya. Nabi ni tak molek, nabi ni molek. Ini amalan kaum Bani Israel. Dia beza-beza. Bani Israel ni nabi-nabi pilih-pilih pula. Nabi ni tak betul, nabi ni betul. Boleh nabi dia kata tak betul. Mana dia bijak daripada nabi. Batul sekarang orang yang kata hukum hak nabi bawa ni tak comel, maka dia pandai pada nabi. Bila dia pandai pada nabi, dah muah layak jadi nabi. Dan guna ni hukum Islam ni gua ni. Molek ke tak sesuai ke tak? Dia kata tak sesuai. Kalau tak sesuai, mu kena masuk surat kabar. Buat dia pula. Mu kena ngaku jadi lebih bijak pada nabi. Nak? Dia kata ada dia gitu. Dia tak baik. Ya, nabi lah. Ya, pandai sekali. Dia mana tak ikut hukum nabi? Ha, ini berbelit-belit sekali. Berbelit-belit. Akidah hak belit ni, ha, dia ada lain. Melainkan sesat semata-mata. Adapun melebihkan rasul dia seorang di atas seorang tu tidak salah. Kerana masing-masing dia ada kelebihan. Umpanya rasul kita kata lebih daripada para nabi. Yang tak boleh ni kita buang sebahagian. Seperti mana yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka membezakan nabi dengan cara meletakkan nabi tidak kena pada tempat. Nabi tu dia kata tak pakai, tak kena dah pada tempat. Kalau kita kata Nabi Muhammad lebih daripada nabi lain, boleh kata lebih gitu. Kita kata Nabi Ibrahim lebih daripada nabi orang lain, boleh kata lagu tu. Yang tak boleh kata nabi ni nawar, nabi ni tu. Malaikat ni baik, malaikat ni tak tu. Orang Bani Israel dibeza-beza pun malaikat. Malaikat jahat, malaikat ni kau. Malaikat Israel je pasal bunuh nenek moyang kita. Dan malaikat hak baik, malaikat Mikael. Sebab apa? Buat turun makan minum. Haa, rezeki baik lalu. Macam mana ni tabiat Yahudi? Kalau beri makan, beriti lah baik. Nah, kalau hak ngajar, hak drama tak pakai ni. Nah, tak boleh seng, tak kenyang perut. Jangan buat lagu-lagu tu. Orang-orang beriman akan berkata setelah mereka menerima wahyu, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami ikut. Ini lawan daripada jawab orang Yahudi, sami'na wa asaina, Itu jawapan orang Yahudi kepada Nabi Musa AS. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun bertungkuh lumuh menyelamatkan akidah mereka, memohon kepada Allah bermacam-macam permohonan untuk memberi keistimewaan kepada kaum Bani Israel, mereka jawab, sami'na wa asainya, ngaji juga. Kami dengar tapi kami tak berapa nak ikut mana lah. Nah, maka kita jangan jadi lagu tu. Jawapan kita apabila dia ajak kembali kepada Allah dan kepada Rasul ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dengar nak pakar, bukan dengar tak mau pakar. Ghufranaka rabbana, keampunan kamu Tuhan, kami sangat-sangat berharap. Yakni mintalah sentiasa keampunan daripada Allah supaya Allah tutup segala salah kita yang di dalam dunia, dan supaya Allah tinggalkan balasan kita pada akhirat. Kita buat salah, semua orang melakukan kesalahan, minta Tuhan tutuplah. Ghufranaka maksudnya kami cari keampunanmu, kami mohon keampunanmu. Dibuangkan fi'il yang tinggalnya adalah maf'ulun bih dalam kaedah ilmu nahu. Asalnya natlubu ghufranaka, kami menuntut akan keampunan. Dibuang fi'il tinggal ghufranaka, seperti mana yang disuruh kita baca bila keluar daripada tandas. Ha ni ghufranaka, keluar tandas baca ni ghufranaka, kami mohon keampunanmu wahai Allah. Kita dah baca keluar tandas, masuk tandas, nak alhamdulillah, ghufranaka alhamdulillah, kata gitu. Kami mohon keampunanmu keluar pada tandas, kata gitu, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pasal apa minta apung keluar tandas? Pasal tadi dalam tandas tak boleh menyebutmu dengan lidah, kami hanya boleh ingat kamu di dalam hati. Siapa gitu pun minta apung 5 minit di dalam tandas tak boleh berzikir, maka dianjurkan kata ghufranaka, minta maaf lah, tadi tak boleh nak sebutmu. Apatah kalau kau orang yang sehari semalam tak sebut Tuhan, tak. Wa ilaikal masir, pasal apa kita mohon keampunan kepada Allah, kita minta supaya Tuhan tutup segala aib kita. Wa ilaikal masir, hanya kepada kamu menjadi tempat balik sekalian manusia, balik ke mumbla ke kekri tak, hak gagah, hak dakrok, hak bekeng, hak slow, eh, balik kepada Allah Ta'ala belakang. Hak kena arak, hak tukang pegang payung, hak tukang bagi medal, hak terima medal, hak saling pakaian, hak duduk atas singgah kana, hak duduk atas latar, balik kepada Allah Ta'ala belaka. Bila balik, tidak ada pakat. Bangkit dalam keadaan telanjang, tak tahu benda, tak ada arti sekepen belaka. Tak? Raja ke, bui dia ke, menteri ke, drebat, telanjang mongeng belaka, tak ada arti sekepen belaka. Bila balik lagi. Ha, masa itu baru sedar siapa dia besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah sekali-kali tidak akan memberatkan hamba-Nya melainkan apa yang mampu dikerjakan oleh hamba-Nya. Itu sungguh Allah hanya wajibkan sehari semalam 5 waktu semayang, 1 waktu 5 minit, 5 waktu 25 minit, kerja 8 jam, nak pergi kerja pula sejam duduklah kereta 9 jam. Nah, kalau Kuala Lumpur ada turun pukul 5 pagi, Johor Bahru pukul 3.30 pagi turun dah, balik di rumah pula, walaupun keluar pukul 5 sampai di rumah pukul 10 malam, maknanya 4-5 jam ni tidur. Daripada 24 jam habis 17 jam untuk cari harta saja. 25 minit dak dang sembahyang, dak dang. Pasti nak masuk syurga tak ada cang. Neh. Rengang sangat dah. Yang telah dipardu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau kaum Bani Israel harta 1000 kena keluar RM250. 1 juta kena keluar RM250,000. RM10 kena keluar RM2.50. RM100 kena keluar RM25. 25% kena keluar. 1/4 daripada harta zakat. Kita 2.5%. Kalau piti 1,000 dalam bank, siapa setahun berapa ringgit ni mak? Kalau 1,000 RM25. Ya ke tak? Kan 26. 2.5%, 1/40. Sikit sangat. Sikit sangat tu sayang juga. Nak dah kalau 1,000,000, 2,500, 25,000 lah. 25,000 sayang juga. 25,000 baik beli suara, tambah 1,000 lagi 26. Nak bitis juta duk main gitu. Semua yang Allah Ta'ala perdukan ringan-ringan belaka tu. Cukup ringan. Nak semayang subuh ringan. Pasal waktu nak silah tu. Bukan diwajibkan semayang tahajud. Pukul 2:30 pagi tengah sedap itu. Niat ngujuh apa patut bangun dah. Baru jadi wajib. Ringan. Nak? Ha? Tidur. Ha? Tak tidur subuh. Tak sedap dah ngujung dah. Kalau kita tidur lagi jadi bengong. Ha? Ha? Pas subuh tu tidur lagi kita tak bangun. Kena naik tari. Lama-lama jadi bodoh. Pada matahari tengah naik, tengah turun, jangan tidur. Biar ngantuk pun. Ngantuk sangat. Boleh tidur lepas maghrib. Lepas bayang maghrib, tidur. Pasal ngantuk sangat. Jangan matahari tengah masuk, matahari tengah keluar. Matahari tengah masuk, tengah keluar. Kita duduk di bumi negeri mana pun, jangan duduk dalam keadaan tidurlah. Tidak baik. Eh? Semua yang Allah Ta'ala fardukan bagi kita, ringan belaka dah. Iaitu ringan maksudnya yang kita mampu buat belaka lah. Dah cukup ringan. Kalau nak sembelih kubah, putus orang murid. Ya? Bukan apa putus kepala. Ha, tu ringan. Nak? Menjawab nikah, pendek. Mudah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bukan maknanya kena pikul balok 3 batang. Ha, nampak? Ha. Kalau orang-orang Afrika nak nikah, rohok. Kena rakuh lembu. Ha. Dia tu lembu 10 ekor jujuk, kena lopak. Kalau jatuh ke celah lembu tu, nikah semula minggu depan. Wah, Allah Ta'ala mudah gitu. Nah, cukup mudah. Mas kahwin, ikut mana? Baru seng. Mana nak pergi nyak ni? 1,000 lah. 1,000 tak ada hal kita, anak kita kata. Tak? Cukup mudah. Jawab, nikah, beret lalu. Tak? Ha. Kalau belum nikah ni mak, boleh tak? Pegang-pegang tangan. Ha. Mana boleh? Ha. Tak boleh tu haram ke? Mana? Haram. Haram. Itu baru betul pandai. Nah, dah bila boleh tu? Bah, nikah. Tak? Kalau tengah isi borang boleh lagi? Ha, tak boleh lagi. Dan kalau jawab aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, sah belaka dah, saksi kata. Boleh tak jima? Panjang lah. Panjang itu. Dan kalau jawab dah aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, dah boleh tak pergi jima? Mana boleh, cik imam tak balik lagi. Kacau jimat. Tu imam ada tokoh lagi, saksi-saksi akak dah waktu bik lagi. Jimat lah bawa jimat. Tak boleh kau, kena kat balik. Jangan marah. Ha, tapi kena orang balik dulu. Nah. Ha, tak boleh kau kalau ini cuba tu imam dia sepai gitu. Nah. Dah dah nak tiup kat balik dulu. Nak ah, kata benda mengatik dayak kau ni. Eh, yang gaduh kan ni. Laha ma kasabat, baginya barang yang ia usaha daripada kebajikan. Kita buat kebajikan boleh kita. Nak pada asalnya tak boleh kau orang. Wa alaiha maktasabat, dan atasnya barang yang usaha kejahatan dosa. Jadi dia ambil seorang dengan dosa orang lain. Ha gitu. Jadi bila kita buat kebajikan, pahala hak kita. Bila kita buat jahat, dosa bujih kita. Nah. Pada asalnya begitulah. Tiap-tiap apa yang diusahakan maka menjadi harta benda kita. Sebab tu ulama-ulama berkata pada asalnya tidak ada seorang pun yang boleh merampas akan amal kebajikan kita, melainkan dengan beberapa sebab atau perkara yang datang nas menerangkan seperti itu. Yang ni pahala kita buat, orang lain boleh, dan dosa orang lain buat, kita yang tanggung. Ha, kita jangan sampai tahap tu. Kita buat lengah-lengah, pahala boleh korang. Umpamanya orang yang memfitnah orang lain, maka pahala dia boleh ke orang yang dia fitnah. Patut orang yang kena fitnah, orang yang kena buat uduh, orang buat zalim, Tok Guru pesan kita suruh atas si kunyi. Ha? Di fitnah kita buat si kunyi, oh telur dua tik. Esok fitnah pula, atas si kunyi telur empat tik. Bapa muri aku si kunyi amok. Nah, pasal apa? Pasal pahala muri aku, terima kasih lah aku ya si kunyi. Ada aku muri kemungguan yang pula, dan memfitnah aku lah. Nah, dua tiga hari dah aku cerita, saya bawa fitnah aku. Maka aku muri ni temu, pasal pahala muri aku. Jadi pahala haji licin, pahala ngaji licin, pahala wajib ra'ah licin, beri ke orang yang kita fitnah. Dosa dia kita fikir, kita buat zalim ke dia. Nak kita tipu harta, habis anak-anak dia tak boleh makan. Atau anak dia boleh rasa, tak boleh rasa, dan kita tipu harta pok dia. Kita curi harta pok dia. Nak, lepas tu harta pok anak boleh tumpang makan. Tak boleh makan, dah kita tipu dah. Maka dosa dia kita tanggung. Ha, itu boleh. Itu tanggung dosa orang lain pula. Ataupun kita menjadi penyeru kepada jalan dosa, maka kita tanggung tak dosa orang. Kita ajak orang pergi kat orang nyanyi, kita buat sakla, buat poster, buat banner, supaya pergi tak benda-benda yang haram, yang Tuhan marah, maka orang pergi, dosanya kita tikul tak. Ha, itu barulah kita tikul dosa orang. Asal tak ada kena-mena. Kita orang-orang. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Hak ni yang paling mustahak. Kerana kita tak lepas daripada salah dan silap. Maka ayat ini mengajar, iaitu sebagai orang yang beriman, selalulah berkata, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan kau ambil balah akan kami, yani segala salah silap kami, in nasina, jika kami terlupa, au akhtana, atau kami tidak sengaja berbuat sekalipun dosa besar. Mana kami bukan sengaja nak buat dosa, kami lupa, kami lalai, kami terbabah, terbuat juga dosa, maka la tu'akhizna, jangan ambil balas. Kerana bila buat dosa, maka balasan setimpallah yang menunggu. Maka yang boleh menghentikannya tiada lain, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kata, kami memang banyak dosa, tapi jangan balahlah dosa kami. Itu maksud ni. Bila kabar sini buat dosa, Rabbana la tu'akhizna in nasina, ini kalau kami tersalah atau kami lupa, jangan ambil balah. Maksud ayat ini, sememangnya kami lupa dan kami salah dan kami banyak dosa, justru itu jangan dah balas di atas dosa kami. Kita buat dosa, minta Allah jangan balas. Bukan masih nak buat dosa tu, dosa yang telah kita buat. Jangan masih nak buat dosa, masih nak zina tu, duduk molek, awet pun naik atas katil tu. Kita baca ayat ni, jangan ambil balas atas kami kalau kami sadar. Hai, tak kena gitu. Tak. Pak hari lepas keluar yang metro, warga emas 75 tahun ditangkap di atas katil bersama seorang perempuan wanita 30 tahun. Orang lelaki jalan banggu. Nak, orang daripada Wakaf Tapi. Neh. 75. Bukan 17 tahun, 27 tahun, 75 tahun. Pagi-pagi pergi kubur semua. Orang 75 tahun. Disirang kubur. Nak, orang bang subuh tu siap dah sendiri. Nak pergi sirang kubur. Nak, anak awak kena ni kejadian akhir zaman. Dah. 75. Kalau 45 beres lagi. Dah tak pelik 75. Kubur kata mari, mari. Mulai-mulai ada. Nak. Ngeporong lagi. Nak, ha, ni manusia. Tak lepas daripada salah silap. Biarlah. Rabbana la tu'akhidna. Nuak kan ni masing-masing punya hak. Tapi jangan lupa Rabbana la tu'akhidna. Wahai Tuhan kami, jangan ambil balah. Jangan ambil balah. Kerana hari balah tu semakin dekat, maka janganlah we kena balah. Nak? Hari kiamatnya hari balah. Masih ni buat guana-guana pun. Guandamu lah. Mu nak likuk ke, mu nak gluling ke, nak joget ke, nak musing ke, nak judi ke taruh harap, nak menipu. Loh ni lah. Tuhan we sihat pulak. Kau nipu kau sihat. Kau zoling kau mok tambung. Kau lawan ulama, kau sihat jantung, tak kena angin. Nampak? Mula-mula ada Tuhan beri. Kau galak. Nak? Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Yani jangan kau beratkan atas kami daripada amalan-amalan yang kami tak mampu nak buat. Sebagaimana kau telah fardukan ke atas umat-umat yang telah lalu daripada kaum Bani Israel. Contohnya Allah Ta'ala mewajibkan bunuh saudara mara yang telah melakukan dosa. Kalau mana melakukan dosa, maka anak beranak dia bunuh. Jatuh hukuman tikam, ditetok di atas belakang dengan pedang. Cara Tuhan nak apung dosa. Anak saudara buat dosa, mana duduk tengah padang, pok saudara ambil golok, katok atas belakang sampai mati. Tuhan apung cara itu. Kita tak tahu. Zina, tiga trela sini. Mudah ya. Nak taubat tiga perkara azam tak membuat, menyesal dan berhenti buat. Tak ada apa-apa. Belang duduk tak mutus sikap, Tuhan terima taubat. Belang duduk tak mutus tunggu lapu merah. Nak jalan nak jalan, taubat adalah hati, Tuhan terima. Taubat ke mana tu? Taubat daripada zina. Ramai ni orang sini zina setrela. Mudah. Tak, Tuhan boleh terima. Agak dulu duduk dengan padang, anak beranak mari bawa kayu pak-pak bebau atas belakang. Mampu kan? Cara gitu terima taubat. Najis pada zaman Bani Israel kalau kena seluar, tak boleh basuh, kena guting. Ambil guting-guting, buang hak kena tu. Tapung lah kain. Nampak? Semayang atas tanah tak boleh. Berat. Kena lapis jatuh. Kita tak pasir boleh. Kalau bersih masih, semayang atas pasir. Sujud atas pasir. So, umat Nabi Muhammad yang boleh sujud atas pasir. Atas tanah, atas rupu. Umat lain tak boleh. Masih duduk tayak kaki setung tanah. Patah semayang. Kita tak. Makin rengang, makin rengang. Paling boleh. Kerana terlapor rengang sangat, lawan pakai lalu. Dia gitu. Nah, umat paling manja, jangan anak paling manja sikit kok mak. Nah, sikit kok ayah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau pikulkan di atas bahu kami perkara yang kami tak rak nak pikul. Yang ni kalau hukum syarak, hak kami boleh buat, memang sememangnya kita boleh buat. Dan kala musibah dan bala yang kami boleh tanggung, boleh sabar. Kita tak boleh lari daripada musibah, tak boleh lari daripada ujian Allah. Tapi kita digalakkan berdoa. Kalau mu nak beri ujian kepada kami, maka berilah ujian yang kami boleh sabar. Sebab bila kita terima ujian yang kita tak boleh sabar, maka berdosa pula kita kepada Allah kerana hilang sabar. Tak, ujian takat yang kami boleh sabar. Tambah uji tak boleh, dia kena uji. Tiap-tiap orang beriman, dia menerima ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanu. Kata Allah, adakah orang beriman akan dibiarkan begitu saja berkata beriman-beriman dah tanpa diberi ujian sedikit pun? Dia mesti kena uji. Tapi ujian walaupun tetap dapat kepada kita, kita nak ujian bala yang kita boleh sabar. Jangan ujian yang kita melangkau daripada hak sabar. Bila tak sabar, jadi berdosa pula kita kepada Allah. Wa anna, maaflah daripada kami. Yani apa yang kami kerjakan, yang kau ketahui, sekalipun kami tidak ketahui. Banyak benda yang kita buat salah, kita tak tahu salah. Banyak. Hak tu pun kita minta ampun daripada Allah. Maaf, wa'fil lana, berikan maghfirahmu kepada kami. yakni jangan sekali-kali kau terang tunjuk atau tonjolkan segala aib kami dan aib amalan kami yang keji itu kepada orang lain. Kita buat salah, jangan biar tahu korang. Nak, dulu ada rapuan dalam gelap. Orang dah tahu dah ni, orang ingat kita lebah. Tak, dengan serban jubah dah ni. Nak, orang dah tahu cerita kita hak dulu. Dah, ha. Habis rapuan kita erik. Nah, gendor atas skuter belakang dua, dalam hepeng tiga. Kau jamal lepo rokok itu mau inang rodak, awak tak tahu leni ya aku tu iman. Ah, maka kau dah rokok dulu jangan keber lah. Nak, jangan keber. Malu kita. Nak, Allah kita minta Allah tutup. Bila kita nak minta Allah tutup hak uduh kita, maka kita tutuplah hak uduh orang. Jadi gitu. Nak. Ni dok tengok orang baik dah mari surga. Serba putih dah kawan tu comel loteh. Dulu memang jahat mana'un. Eh? Tak usah kata dengan buruk titik ambil ke tiang-tiang angguk pun cuy. Jahat rogoh dulu. Molek dah ni mari surga. Kita tak tahu sejarah ni kebel depan lah surga. Itu jahat ni. Itu something. Ha? Ha? Orang kata bagus dah mamak ni. Tak, comel ha, tengok. Oh. Jumpa kat mall ni, nampak ada orang ngajogi belaka dah. Kita pun jawab, learning. Mula kenal dulu. Ha? Bini orang, bini dia. Oh, kabar ni. Dosa full. Kawan tu susu dah. Cerita lama. Nak, dibuka lagi album mak tua-tua itu. Ha? Ha, ni dosa full. Duduk surat, tapi jahat macam kau ini. Ne? Ni kebel. Jadi orang tak hormat lah. You sungguh. Lepas tu orang luar kita. Lala sapa telinga dia, tak jadi lah. Lala nisak semula. Ha, kita tukar awak punah. Tak? Ha, learning boleh dulu. Macam-macam hal lah begini-begini. Warhamna dan kasih sayanglah kepada kami. Anta maulana, kaulah tuan kami. Kau yang menjadi tuan harta benda kami, yang tukang peretoh kami, yang memberi pertolongan pada kami, yang kami hidup tupam gantung, yang kami hidup minta tolong. Atas kamulah segala-galanya, sama ada memberi baik atau buruk pada kami. Kerana kami la haula wala quwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan sedikit pun. Fangsurna alal qawmil kafirin, yakni jadikanlah wahai Allah akan seteru kami, seteru kamu, seteru agama kamu kalah di tangan kami. Jangan jadikan kami kalah di tangan seteru kami. Berilah kemenangan kami di dalam perjuangan menentang musuh-musuh kami. Ini doa. Nah, menolak serangan ataupun kemenangan orang kafir. Nah, musuh kita orang kafir ini orang musuh. Fangsurna al-qawmil kafirin. Tolong kami untuk mengalahkan orang kafir. Kita menolong orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Ini pelik. Nak ijo. Rosak akidah. Rosaklah. Tolong orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Na'udzubillah. Jadi munafik di dalam api neraka kerok yang paling bawah. Walau hajar sekalipun ayah haji. Nah. Ada seorang ayah haji tu imam kat dengan kampung kita. Masa mengundi tu dia tolong baca doa untuk wakil bukan Islam. Itulah baca doa. Tak. Akhirnya orang pula dia. Neh, orang pula dia. Neh. Dia kata bukan saya kandak saya. Neh, orang suruh dia. Ha, jawab dia mana? Orang suruh. Bukan dia nak baca kan? Orang suruh. Tak. Dia tolong baca untuk wakil yang bukan Islam lawan orang Islam. Allah pun tak bila tahu agama dia pahwannya hala tahu. Tak? Pahwannya hala tak tahu dah. Tengok ni. Fang sunnah ala qawmin kafirin. Dia diri ke? Tak imam ni. Fang sunnah ala qawmin kafirin. Oh, kalau baca doa tak kan? Suruh tolong orang kafir. Tain belawang orang kafir. Dia tolong baca doa. Patut jerut kok ngesebeh. Tak? Siapa tain wirik? Ayat ni saya baca tak imam. Tak? Baca siapa kat ni dah? Anta maulana. Sudah ha? Dato' Imam tu kan baca doa itu kan? Nak? Ini masalahnya. Jahil. Eh? Bila jahil, bahang belaka tiap ayam tiap ilmu. Tak. Ibadat suku, ilmu suku. Yang menyelamatkan ialah ilmu. Ibadat dah tokoh-tokoh situ bagi akhirat. Kalau tolong kita dunia kan ibadat dengan ilmu. Wa fangsuna 'alal qaumin kafirin, maka tolonglah kami di atas musuh-musuh kami, yakni orang-orang kafir. Semua orang kafir adalah musuh kita. Semua orang kafir adalah musuh Allah. Semua orang kafir adalah musuh para nabi dan musuh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Kita ada satu soalan. Soalan, masalah orang yang orang nak mati itu baca Yasin berapa kali? Yang kedua, kain kapan tiga lapis itu termasuk baju mayat ke dok? Yang ketiga, saya ada buat kereta sewa. Masalahnya ada orang kata kalau kereta tu hutang dah habis lagi, dah boleh buat sewa. Tolong jelaskan. Yang keempat, hukum memancing guna umpan hidup macam mana? Oh, ni kaki jorang ni. Dia orang lagi kereta sewa lagi kaya kamu. Masalah orang yang nak mati tu baca Yasin berapa kali, tidak ada sebut dalam hadis mana-mana pun suruh baca berapa kali. Yang datang dalam hadis baca Yasin sahaja. Lakinu ya ikra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin atas orang yang nak mati di kalangan kamu, kata satu ulama. Dan satu ulama pula kata yang telah mati di kalangan kamu. Jadi dua pendapat ini benar belaka. Orang yang nak mati kita boleh baca surah Yasin. Orang yang telah mati pun boleh baca surah Yasin. Cara baca Yasin untuk orang yang nak mati, bacalah biar sentiasa kenegaran. Nak mati ni orang nazak, bukan orang sihat. Orang nazak. Adakah orang nak mati tapi dia sihat? Itu tak baca Yasin tu. Nak? Macam orang duduk belum berhutung walang-walang. Ini padang api belum ber. Tak, padang api dan buang tali berik. Tali berik buang, hebat dia. Gamaknya pada dia kerah pada tiang TMB lagi. Tak, buang tali berik, lepas tu tutup api. Belum ber walang-walang. Selang pay tu 3 utis orang. Pay babi tu, pay khinzir. Tak, dia lumayan. Boleh awet. Boleh rupu, hebat tu. Tak, hak lomba betul Kuala Lumpur GP ya? Tak boleh awet. Nampak boleh biasa tu ya? Hak Terengganu buat lah kapung boleh rapuan. Hebat lagi. Nak? Bisa lagi. Hak tu nak mati kat tu. Hak tu dah yang baca Yasin hak tu. Nampak? Hak nak mati dalam hati tu baca Yasin ni nazak dah. Hak tendang saka. Hak uzur dah. Tak lama mana dah baca Yasin. Berapa kali baca kot anda Allah gilah baca Yasin. Dah tak baca salah, tak ada apa-apa. Tapi baik pada pada duk cakap kat mayat, baiklah baca Quran. Tak. Al-Imamul Qurtubi menyebut, direngankan orang yang nak mati itu, direngankan perasaan. Orang nak mati ni berat. Baca Yasin, direngankan. Dan sambil baca Yasin tu sebaiknya kita talqin telinga dia dengan La ilaha illallah. Berhenti 2-3 ayat, tak 5 ayat, 10 ayat berhenti. Kata dia dengan La ilaha illallah. Kata gitu. Dia sambung pula surat Yasin. Kain kapan 3 lapis itu termasuk baju mayat ke tak? Ditanya 3 lapis kain kapan tu masuk tak baju mayat? Jawabnya ya, termasuk baju mayat. Jadi kalau kita pakai seluar dengan baju mayat ni, maka ada dah dalam tu luar 2 lapis sahaja. Luar 2 lapis. Maksudnya dalam baju dengan seluar tu dikira selapis. Di atas, di bawah tudung selapis. Luar kain sol 2 lapis je lah. Bukan kain luar 3 lapis tu mesti ikut luar. Bukan. 3 lapis semua sekali. Ada selapis dah di dalam. Mayat tu pakai jubah pasal mayat tu imam. Tak? Kata imam ni kau ni pucat lah. Mayat tu imam ni dia tak mati lagi kan ni, tak imam ni esok lusa tu. Jadi kalau pakai jubah dalam dalam luar 2 lapis, bukan 3 lapis je kok, 2 lapis lah. Dalam selapis dah jubah sekali dengan pia dah. 2 lapis lah luar kain putih tu. Dia sunat pakai jubah mati. Sunat pakai jubah. Rasulullah pakai jubah. Sahabat pakai jubah. Jubah mana? Jubah yang dipakai Fatimah masa hidup. Tak? Ha, jubah yang selalu dipakai ketika hidup. Eh, Nabi jubah jalur. Halu-halu. Yang daripada Yaman. Dipakai Fatimah. Dipakai tu Rasulullah. Sebagai kain kafan Rasulullah. Tak? Haa. Sebab itulah pilih dah pakaian-pakaian yang munasabah kita mati, kita pakai pakaian tu. Tak? Bila kalau pakai sokmo baju tu, ayam, tanah baju tu lah kapak. Baju meja biru, ada gambar kat orang jual pasal tu. Cotek, cotek, cotek, cotek, cotek, cotek. Ni tengok baju tu. Eh? Hah? Kenapa dia panggil? Kenapa? Eh? Kalau gitu takut lah nak kata sakit ke imam. Benda lecing. Tak apa nak putih kau cikgu. Takut kena tukar tu. Sebab apanya kata, bukan kata uduh. Kata dah dia minat pakai baju tu. Nak? Bila mati pakai baju lecing. Baik. Saya ada buat kereta sewa. Masalahnya ada orang kata kalau kereta tu hutang tak habis lagi, tak boleh buat sewa. Guna pulak ni. Boleh sewa benda yang kita hutang, boleh sewa, tak ada masalah. Tak, tak ada masalah. Nah. Kita boleh hutang, kita sewa barang, kita hutang, kita boleh jual balik. Kita kan jual barang kita baru hutang belaka tu. Tak, banyak hutang tu kalau kita nak cash belaka baru boleh jual padang. Kita sewa rumah dengan orang, kita boleh sewa orang lain pula, boleh, tak masalah. Tak. Dia tak boleh benda barang hak kita sewa kita pergi jual. Hak tu tak boleh. Kita sewa kereta pergi jual kereta tu. Mana boleh. Nah. Kalau kita beli kereta tu walaupun dengan jalan hutang, kita pergi sewa ke orang boleh. Tak ada masalah dah. Yang keempat, hukum memancing guna umpan hidup macam mana? Guna umpan hidup. Dia guna umpan hidup ni dibenarkan jika memang umpan tu makanan dia. Kalau upang tu memang makanan dia. Syarat yang pertama, upang tu dia kena makanan dia. Nak? Macam ke anak tambang. Kita nak ngaikan gerong. Nak? Dia sakut anak tambang. Tung, teruk bawah. Dah? Memang makanan ikan ibu hari ingat. Kalau anak tambang, anak bini. Nak? Ibu lama. Nak? Ibu hari. Dah? Ibu hari makan. Bili yang sosok dua jari. Nak? Kita nak dengan ibu belama. Cak, memang makanan dia. Boleh. Anak ikan memang makanan ikan. So, tak apa. Tu dah tu, tu boleh lain. Tak. Yang kedua, syaratnya binatang tu tak bolehlah jenis yang haram bunuh. Tak boleh. Macam upang katak haram. Pasal katak haram bunuh. Haram bunuh katak. Hayawan muhtaram. Hayawan yang dihormati syarak. Wajib taubat orang yang bunuh katak. Katak binatang yang yang dihormati syarak. Tak boleh bunuh. Tak, melainkan terpijak tu lain lah. Kita naik kereta terlanggar tu lain. Binatang ni mula syarak melanda. Binatang lebah. Tak, melainkan dia yang berbahaya. Tak. Amar katak. Tu kata. Tu dia panggil kapung pok katak. Cerita dia ke. Bahan katak tu. Tak boleh. Walaupun ikan tu makan katak, biar dia ambil diri ikan. Biar katak tu, biar dia ikan tu ambil diri. Pasal katak Nabi besar, tak boleh bunuh. Bila tak boleh bunuh, ikan yang bunuh, ikan tak tersen. Ni kita pergi takut katak situ, buat orang tahu. Tak boleh. Pasal katak tak boleh bunuh. Tak. Tapi kita takat anak ikan, kita takut di isang ni, lepas dalam air. Mari bapak uang sambung. Tak apa tu. Tak. Pasal apa anak ikan? Kita tak apa, bunuh. Dalih kita boleh makan. Tiap-tiap yang boleh makan, boleh bunuh. Lepas tu, katak haram makan. Pasal apa haram makan? Pasal Nabi haram bunuh. Mereka kita makan, jangan bunuh dia. Hidup sama orang perut. Tak boleh, mesti kita bunuh dengan cara kita telang. Maka sebab itulah, Nabi tak kata pun haram makan. Ulama' sepakat, bila haram bunuh, haram makan. Bila haram bunuh, haram kita buat upang, beri makan kepada benda lain. Kucing haram bunuh, haram dia makan keriman. Nampak? Tak boleh makan keriman. Benda lain, mana dia makan keriman? Ayam, boleh. Ayam kita boleh bunuh. Boleh, nasi boleh kita bunuh ayam.

Orang kata dah banyak anak mu hanyut. Dia kata bukan senang nak betul anak-anak. Nabi Nuh tak berjaya betul anak dia. Ha, pandai cakap gitu. Nah, Nabi Nuh dari kecil tidak henti tarbiah. Kita tak, kita lara. Dah sama tak boleh kiah. Kiah fasid dia panggil. Nah. Jangan nak sama dengan Nabi lagu tu. Cukup arekah-arekah. Tak apa perut ni. Ada makan tak?